Selama ini kita bersatu, berbagi tawa, suka dan pilu. Kasihku semakin lama waktu berlalu, rasa cinta antara kita semakin ada. Wajahmu masih secantik senyummu, membuat hati selalu rindu. Cintaku, jangan engkau bimbang dan ragu. Rasa cinta antara kita semakin ada. Rindu panggilan sayangmu, biarkan aku memanjang. Semakin aneh.